Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah tema yang menarik, uang, alat, atau orientasi utama. Ini merupakan bagian daripada doktrin gereja. Dan bicara tentang uang, itu tentu menjadi hal yang paling menarik untuk kita bahas dan perhatikan. Tetapi dalam konteks yang berdasarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita memperhatikan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Minta pria membaca ayat 2b, kemudian wanita 3, pria lagi 4, dan wanita yang ke-5 terus sampai yang ke-10. Jadi dimulai dari wanita ya. Ajarkanlah 1, 2, 3. Jika seorang mengajar ajaran lain dan tidak menurut perkataan, sudah ketemu semua? 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Ya, kita ulangi lagi mulai dari wanita. 1, 2, 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Cocokkan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawanya apa-apa keluar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, ada dua peringatan yang sangat jelas diajarkan di dalam bagian ini, yaitu yang pertama, orang beribadah dengan sebuah kemampuan bersilat kata. Kemampuan untuk mengajarkan sesuatu, tapi ujung-ujungnya demi keuntungan mereka. Kemudian bicara tentang, lebih tajam lagi bicara tentang orientasinya lebih kepada nafsu. Nafsu, keuntungan dan materi dan keuangan. Nah, suatu kali ada seorang teman pendeta juga, dia menyampaikan dengan semangat, dia berkata, tahu enggak gereja kami sekarang sedang meningkat keuangannya. Sampai-sampai dalam istilah dia yang dia gunakan, tidak tahu lagi menempatkan uang itu di mana. Oh, saya pikir unik juga ya, ada gereja yang punya uang sedemikian rupa, sampai tidak tahu tempat menyimpannya di mana. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Di satu sisi ada gereja yang sangat mewah, sangat wah, dan kita menemukan berbagai gereja yang luar biasa, sampai istilahnya mega church yang penuh dengan sepertinya kelimpahan-kelimpahan yang bisa kita lihat di dalamnya. Tetapi di sisi lain ada gereja yang sepertinya sangat minim dan sangat kekurangan. Jadi ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara yang berlebihan, berkelimpahan, dengan yang minim atau yang kekurangan ini. Jadi di dalam hal ini kita memperhatikan bahwa memang kebanggaan manusia itu entah secara pribadi atau di dalam keluarga kita, kita berbangga ketika uang itu banyak, termasuk di dalam gereja. Kalau uang gereja itu banyak, maka kita bisa sedikit berbangga diri. Dan itu buktinya bahwa ya kalau istilah yang lain katanya diberkati oleh Tuhan. Gereja yang ini diberkati oleh Tuhan, gereja yang ini tidak diberkati oleh Tuhan. Namun menarik apa yang Pak Tong katakan di dalam sebuah khotbahnya yang pernah saya dengar. Pak Tong berkata, celakalah kalau gereja atau seseorang itu bangga dengan kekayaannya. Sampai-sampai dia mati meninggalkan kekayaan. Itu artinya memang orang tersebut tidak diberi Tuhan karunia atau belas kasihan untuk mendistribusikan kepada orang lain. Jadi sebetulnya kekayaan yang sesungguhnya adalah bukan bicara tentang milik yang kita miliki, tetapi bicara tentang kemampuan untuk mendistribusikan kepada orang lain. Nah, kalau ini menjadi konsep gereja, sebetulnya gereja, ketika gereja itu merasa berlebih, dalam istilah tidak tahu tempat menyimpannya di mana, maka coba gereja keluar dari tempatnya dan memperhatikan gereja mana yang membutuhkan. Dan memang dari buku-buku yang saya baca, ada gereja-gereja tertentu yang memberikan fasilitasnya kepada gereja yang lain yang tidak punya. Bahkan saya sangat terkagum dengan sebuah catatan yang ditulis oleh seorang pendeta. Di dalam bukunya dia berkata, kami memberikan apa yang kami miliki kepada gereja yang lain yang tidak punya. Kursi-kursi diberikan kepada gereja-gereja lain yang tidak yang membutuhkan. Jadi dalam hal ini apa yang dibicarakan oleh Paulus kepada Timotius ini mengajarkan tentang ada arah yang jelas bagi mereka yang melayani Tuhan dengan orang yang melayani diri sendiri demi kepentingan kemuliaan Tuhan, demi kepentingan diri sendiri, ada sebuah perbedaan yang sangat jelas di sana. Sehingga ketika kita bicara tentang uang, maka sebetulnya ketika dipertanyakan apakah itu uang sebagai alat atau orientasi utama, terutama dalam konteks kita bergereja, sebetulnya bukan orientasi kita sebagai gereja. Tetapi gereja butuh uang enggak? Ya, pasti butuh. Beli keyboard dari uang. Kantong kolekte belinya dengan uang. Jadi enggak ada yang, wah enggak perlu uang. Tetapi menarik apa yang pernah Pak Bigman katakan, kita itu memang membutuhkan uang. Tetapi bukan berarti uang segala-galanya. Kita itu melayani dari apa yang Tuhan percayakan. Dari uang yang ada itulah yang kita gunakan untuk kita melayani. Nah, sehingga enggak perlu menurut saya sampai gereja ngutang sana-sini hanya untuk menambah fasilitas. Gereja sampai membelit diri dengan hutang-hutang yang begitu rupa. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang uang, ini menjadi fenomena yang luar biasa. Kita tahu begitu banyak pendeta yang pernah kita dengar, mereka tersangkut kasus dengan uang. Dan menarik, uang itu bukan dipakai untuk pelayanan, tetapi untuk sebuah kegiatan yang lain. Ada yang mempergunakan untuk menambah asetnya, ada yang mempergunakan untuk menambah popularitasnya, dan lain sebagainya. Uang itu enggak salah. Uang itu adalah alat yang menunjang semua aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan yang bisa kita kerjakan. Ya, dapat dibilang semua hal yang kita lakukan itu membutuhkan uang. Tetapi kita juga jangan terjebak untuk fokus kepada uang, karena kita bukan melayani uang. Kita melayani Tuhan yang menyediakannya untuk bisa kita pergunakan bagi kemuliaan namanya. Apa membuat gereja bermasalah? Nah, ini ada sebuah catatan yang menarik yang saya perhatikan dari beberapa orang yang sungguh-sungguh meneliti daripada kehidupan gereja. Gereja bermasalah ketika sibuk memperhatikan kuantitas daripada kualitas, dikatakan. Jadi menambah jumlah sebanyak-banyaknya, sibuk dengan kuantitasnya. Ketika gereja terus menambah dengan jumlah-jumlah yang tidak normal itu, maka gereja telah bermasalah dengan dirinya. Artinya orientasinya bisa dipertanyakan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang gereja kita, ya bukan berarti enggak perlu banyak ya. Banyak itu sangat penting, karena di dalam gereja, di dalam kisah para rasul misalnya, tiap hari Tuhan menambah jumlah, tetapi bukan demi uang. Memang karena mereka tersentuh dengan pengajaran, karena mereka memang terpanggil terhadap Tuhan, maka mereka datang kepada Tuhan. Gereja bermasalah ketika energi terkuras hanya untuk mengiklankan kegiatan gereja dengan berbagai media yang ada. Enggak salah media itu, tetapi ketika terkuras untuk mengiklankan, ya itu menjadi sesuatu yang masalah. Ya tentu ini bukan hasil riset saya, tetapi riset orang yang memang saya perhatikan benar juga. Gereja terjebak untuk mengiklankan, sehingga terkuras tenaga pikiran untuk hal-hal yang sedemikian rupa. Ketika gereja menjadikan berbagai karya supranatural menjadi daya tarik utama, jadi gereja itu menjadi bermasalah. Dia katakan termasuk gereja yang menjadikan yang supranatural kan kesembuhan, menjadikan bahasa-bahasa yang luar biasa disebut bahasa lidah. Tidak salah dengan semuanya itu, tetapi ketika pikiran kita, tenaga kita terlalu menjadikan itu sebagai sesuatu yang lebih daripada ajaran Yesus, maka gereja itu sedang bermasalah. Ketika uang gereja terkuras untuk program-program sarana dan prasarana, gereja butuh sarana dan prasarana yang memadai, yang baik, yang bagus, tetapi gereja tidak boleh kehilangan arah, hanya untuk menambah fasilitas, hanya untuk menambah sarana dan prasarana. Jadi ketika saya memperhatikan bagian-bagian seperti ini, yang dia mau arahkan, penulis itu arahkan adalah supaya kita bukan berfokus pada hal-hal yang material. Material itu bagus, termasuk uang itu bagus untuk kita, karena itu sangat menunjang. Siapa bilang kita enggak butuh uang? Anak sekolah butuh uang. Pagi-pagi kita butuh uang kan? Minum kopi, pergi ke kantor dan lain sebagainya, udah butuh uang. Maka ada orang berkata, waktu kita bangun itu udah ada biayanya. Minum kopi udah ada biayanya, mandi udah ada biayanya. Ketika kita bangun daripada tidur kita, ada biayanya. Maka kalau enggak mau ada biayanya, jangan bangun tidur gitu. Jadi terus tidur. Tapi jangan pakai AC juga supaya enggak ada biayanya. Kalau ada AC ya biayanya terus jalan dan terus jalan. Artinya apa? Artinya bahwa ya memang kita butuh semuanya itu. Siapa bilang tidak? Tetapi bukan itu yang menjadi utama kebutuhan daripada gereja. Sehingga kalau kita memperhatikan pernak-pernik yang ada di dalam gereja, itu memang penting bagi kita semua, tetapi bukan sesuatu yang utama. Yang utama adalah, kalau kita mau bicara tentang gereja, maka yang utama adalah melayani orang-orang, jiwa-jiwa. Melayani mereka, mengajar mereka. Pengajaran itu yang penting. Sehingga ketika kita bicara tentang bagian ini, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya itu. Jadi pengajaran di dalam gereja itu yang menolong orang untuk mengenal siapa Tuhan, untuk membawa orang memahami siapa Tuhan itu, untuk membawa orang tahu tentang kehidupan, bagaimana kehidupan percaya kepada Tuhan. Nah, bahkan gereja yang bermasalah dikatakan ketika gereja hanya memikirkan uang, uang dan uang, dan bukan pekerjaan Tuhan. Ketika gereja cuma memikirkan uang, maka keributan yang pasti yang terjadi. Dan ya seringkali gereja ribut ya karena uang. Komisi ini pengen mengadakan acara ini, anggarannya seperti ini, kemudian tidak disetujui, ribut lagi karena uang. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya memang belum tahu banyak tentang semuanya itu, tetapi beberapa pengalaman yang saya ikutin, ya memang ternyata banyak gereja yang bermasalah. Bukan karena Tuhan tidak memberi uang, tetapi karena keinginan akan uang itu supaya program, supaya apapun bisa sepertinya terlihat Tuhan lebih disenangkan, supaya pelayanan sepertinya lebih maju. Padahal sebetulnya yang ingin ditunjukkan adalah bagaimana melayani orang. Bagaimana kita datang menghampiri orang. Jadi kalau kemarin yang ikut Pak Sutri itu Pak Lot menceritakan tentang sebetulnya menjangkau jiwa itu nggak usah terlalu muluk-muluk harus dengan biaya sekian-sekian, harus dengan program ini dan ini. Tetapi dia bilang dengan apel saja, kita datang belanja apel, kemudian kita bercerita tentang Injil, atau mungkin ada cara Tuhan yang lebih daripada itu, bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Tapi fokusnya kita apa? Kalau kita fokusnya uang, maka tenaga kita terkuras untuk uang itu. Tetapi kalau kita fokusnya pada orang, jiwa yang Tuhan ingin jangkau, maka hal itu menjadi penunjang saja, sebagai alat saja yang bisa membawa kita untuk terus bergerak di dalam melayani Tuhan. Tetapi bukan berarti, ya sekali lagi, tanpa uang kita tidak bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani dengan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, yang paling parah adalah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, maka yang membuat gereja bermasalah adalah ketika gereja mencintai uang dan bukan mencintai Tuhan dan sesama. Alkitab dengan tegas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan hanya bicara tentang kasih, kasih, kasih, kasih. Tetapi bicara tentang kasih yang dalam, kasih yang segenap, kasih yang penuh hasrat itu. Jadi fokusnya kepada Allah. Kalau gereja sudah berfokus bukan kepada Allah, maka gereja itu telah bermasalah. Kalau gereja itu tidak berfokus pada sesama, maka gereja itu juga telah bermasalah. Oleh sebab itu, ada orang berkata bahwa Allah, manusia, dan alam semesta, harta benda, Allah menguasai kita, kita bertanggung jawab kepada Allah, dan kita menguasai alam semesta, dan apa yang Tuhan percayakan, termasuk menguasai uang yang Tuhan percayakan. Tetapi banyak sekali orang pada akhir-akhir ini dikuasai oleh uang, bukan menguasai uang. Nah, akhirnya suksesnya gereja, yaitu ketika, ini menarik ya, sebuah pernyataan yang pernah saya dengar, dan mungkin orang itu tidak sadar ketika dia mengucapkan, tapi saya sempat menangkap, dia berkata, kalau di gereja kami, sukses itu Pak, ketika gereja bisa mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya, bahkan sampai minus, gitu. Jadi ada gereja yang bangga ketika bisa mengeluarkan dana, oh segini tahun ini, bahkan ada minusnya. Wah, ini menarik juga kalau ada pemahaman seperti ini ya. Jadi suksesnya gereja bukan diukur dari bagaimana jemaah bertumbuh karena pengajaran, bukan diukur lagi dengan bagaimana jiwa-jiwa itu menjadi jiwa yang datang pada Tuhan, tetapi suksesnya gereja adalah ketika gereja mampu mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, mampu menggerakkan hati orang untuk bawa duit sebanyak-banyaknya ke dalam rumah Tuhan. Jadi, ya menarik juga kalau kita perhatikan perkembangan-perkembangan gereja. Nah, ketika semua program-program bisa berjalan dengan baik, maka itulah suksesnya gereja. Padahal tidak demikian. Memang perlu sukses. Tetapi kalau memang ini tidak perlu, ya tidak usah dipaksakan. Ketika acara itu meriah dan mewah, sehingga ketika kita bicara tentang gereja, bukan bicara tentang maknanya lagi, tetapi menaruh gengsi di sana, kalau enggak begini, kayaknya gereja kita kurang luar biasa. Dan ya saya tidak mau terjebak membahas sesuatu yang terlalu doktrinal, tetapi lebih pada sesuatu yang praktis, yang realitis, yang terjadi di dalam gereja-gereja saat ini. Karena gereja fokusnya adalah lebih kepada sesuatu yang meriah, menyenangkan diri sendiri. Dan kita lupa dengan panggilan kita sebagai gereja yang seutuhnya. Apakah Tuhan memanggil kita untuk mencari duit sebanyak-banyaknya? Ya, saya pikir tidak. Karena Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan Yesus berkata, pergilah ke kota ini, ambilnya duit sebanyak-banyaknya untuk kerajaan saya. Tidak. Jarahlah bangsa-bangsa ini. Makanya kan ada istilah menjarah kan. Kita menjarah ke bangsa itu dalam doa kita supaya harta bendanya berpindah kepada kita. Itu salah. Oleh sebab itu, suksesnya gereja adalah ketika gereja itu memahami pentingnya pelayanan terhadap jiwa-jiwa itu, sehingga jiwa-jiwa itu diselamatkan. Menarik kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, setiap hari Tuhan menambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Poin yang sangat penting ya. Jadi setiap hari bukan Tuhan menambah jumlah-jumlah orang, tetapi jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu penanganan yang sangat khusus. Nah, apakah panggilan kita seperti itu? Nah, itu juga menarik menjadi pertanyaan yang dalam bagi tiap kita masing-masing. Nah, sehingga panggilan gereja juga untuk melayani semua orang. Membawa jiwa-jiwa itu bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi mereka juga memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kita punya panggilan yang sangat penting. Ada kritikan yang sangat luar biasa dari beberapa buku. Mereka berkata gereja itu sibuk dengan dirinya sendiri. Asik dengan pelayanannya. Tidak kekurangan acara, tidak kekurangan program, tetapi kurang sentuhan terhadap jemaatnya. Gereja hanya memperhatikan apa yang mau dia lakukan. Padahal jiwa-jiwa kering ketika mereka beribadah, ketika mereka menjalani hari-hari mereka. Sehingga fokus gereja bukan kepada uang, bukan kepada mensukseskan pada program-program, meskipun itu sangat penting, tetapi fokus gereja adalah bagaimana orang bertumbuh, memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang uang, enggak usah saya jelaskan begitu lupa, ya kita tahu bahwa uang itu adalah sebuah benda yang digunakan secara umum ya, untuk mengukur nilai dikatakan, untuk menukar, dan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang. Bahkan yang menarik adalah uang itu dalam waktu bersamaan bisa bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Itu istilah kesimpulan daripada uang itu sendiri. Uang adalah, kalau menurut saya, ini kesimpulan saya pribadi, uang adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita kelola. Ya sama seperti alam semesta ini yang Tuhan percayakan kepada setiap-tiap orang untuk dikelola dengan baik, diusahakan. Nah, sehingga melalui uang, bukan kita memuliakan diri, bukan kita memegahkan diri, tetapi melalui uang kita memegahkan Tuhan, meninggikan Dia. Namun yang menarik adalah ketika kita baca bagian ini, di dalam Timotius dikatakan, di dalam konteksnya, kenapa Paulus mengajarkan demikian kepada Timotius? Karena secara lahiriah para guru palsu di Efesus itu menjalankan ibadah untuk memperoleh kekayaan berlimpah-limpah. Dan penting bagi Paulus untuk mengingatkan mereka tentang sebetulnya bahayanya cinta akan uang. Kalau Pak Bigman mau menegaskan tentang, ketika Pak Bigman menegaskan tentang cinta akan uang itu, dia tafsirkan tentang bagaimana orang mengasihi uang bukan sebagai kasih yang biasa, tetapi seperti menyamaratakan uang itu saudaranya, bahkan sebagai tuannya. Jadi tingkatnya sejajar dengan manusia. Itu sudah berbahaya, apalagi di atas manusia, itu sangat berbahaya sekali. Karena kalau demikian maka kita membiarkan uang yang memperbudak kita, bukan kita yang mengelolanya. Sehingga kalau kita bicara tentang mereka yang mengajarkan yang demikian, seperti pengajar-pengajar palsu itu, mereka itu ternyata didorong oleh keserakahan yang begitu rupa sehingga memotivasi orang untuk memberikan kekayaan mereka, membawa harta benda mereka, karena itu merupakan pertanda bahwa Allah berkenan kepada mereka. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang memiliki kekayaan. Jadi menyatakan bahwa kekayaan yang mereka miliki sebetulnya merupakan inilah bukti perkenanan Tuhan. Ketika itu diajarkan, maka saya coba memikirkan, sebetulnya ibadah yang benar apa sih? Ibadah yang benar adalah seharusnya menjadi ibadah yang memberitakan ajaran yang benar itu. Seperti dikatakan di sini, mereka tidak mengajarkan perkataan menurut perkataan Tuhan Yesus. Mereka mengajarkan ajaran yang lain. Harusnya ajaran ibadah yang benar adalah mengajarkan ajaran yang benar, yaitu ajaran Yesus Kristus. Ibadah yang benar adalah ibadah yang menjadikan orang berpikir sehat. Dikatakan di dalam bagian ini, ada orang-orang yang tidak berpikir sehat. Nah, sehingga, ya itulah yang terjadi. Kalau orang tidak mengajarkan pengajaran yang sehat, maka orang tidak berpikir sehat. Ketika orang tidak berpikir sehat, maka orang itu tidak menemukan kebenaran itu. Ibadah yang benar ada ibadah yang disertai rasa cukup. Tolak ukur cukup, pasti beda-beda. Tapi saya meyakini bahwa perumpamaan 1, 2, dan 5 talenta itu sangat cukup untuk menggambarkan tentang itu. Cukup bagi yang satu orang itu adalah 1 talenta. Cukup bagi seseorang itu adalah 2 talenta. Cukup bagi seseorang itu adalah 5 talenta. Ketika yang 1 bisa 2, yang 2 bisa 4, yang 5 bisa 10, artinya mereka dipercayakan sesuai dengan kapasitasnya. Cukup dengan kapasitas, kemampuan. Bukan dengan cukup untuk kepentingan-kepentingan yang memuaskan diri sendiri. Nah, ibadah yang palsu adalah ibadah yang didasari keinginan untuk meraih kekayaan. Sehingga setiap orang dikatakan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi sangat jelas akibatnya. Ibadah yang palsu di dalam bagian ini dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Ibadah yang palsu adalah ibadah yang tujuannya memperkaya diri saja. Meraih keuntungan, gak pernah puas, gak pernah merasa cukup, akhirnya mereka jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ibadah yang palsu adalah ibadah yang berakar pada cinta uang sehingga orang menjadi jahat. Ibadah yang palsu adalah ibadah yang membuat orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengan kata lain, uang itu tidak salah. Uang itu tergantung di tangan siapa. Saya pernah dengar kalimat seperti itu, jadi saya menulis dan mengucapkan bagian ini. Di tangan orang yang benar, uang itu bisa digunakan untuk yang benar. Uang itu bisa kita gunakan untuk membangun gereja di tangan orang yang benar. Tetapi uang itu bisa digunakan untuk meroboh gereja di tangan orang yang tidak benar. Uang di tangan orang yang baik bisa digunakan untuk sebuah kebaikan. Tetapi di tangan orang yang jahat bisa digunakan untuk kejahatan. Uang itu tidak salah. Siapa yang menguasainya? Siapa yang mengelolanya? Jadi kalau kita mau bicara tentang uang, maka gereja nggak perlu anti tentang bicara tentang uang. Nggak perlu anti untuk menyampaikan tentang semuanya itu. Tetapi terlalu berbicara berlebihan tentang uang itu juga masalah. Setiap kali khotbah uang lagi, ya kan? Tapi ada gereja yang segan membicarakan tentang uang, nanti dikira kita suka uang. Padahal tidak, justru ketika kita bicara tentang uang, itu membuat jemaat tahu tentang apa sih sebetulnya uang itu, untuk apa sih ketika uang itu diberikan, dipersembahkan. Nah, yang pasti ketika kita bicara tentang uang, apalagi uang untuk pekerjaan Tuhan, maka setiap uang-uang yang kita pergunakan itu tujuannya untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Medianya banyak. Bisa melalui televisi, sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi tergantung di tangan siapa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau perhatikan, pengajar-pengajar sekarang membicarakan tentang uang yang luar biasa. Orang diarahkan kepada pikiran tentang uang. termasuk juga pembicara-pembicara Kristen yang sangat sukses, mereka bicara banyak tentang uang. Namun, anehnya adalah banyak yang bicara tentang arah untuk tujuan uang itu apa. Nah, sehingga yang menarik, menurut saya ini juga sindiran bagi orang percaya. Jadi ada orang yang membawa Alkitab, di depannya uang. Jadi dia khotbah untuk uang gitu. Dia melayani untuk uang. Ya memang tidak semuanya, tetapi ya itu sindiran yang bagus juga untuk orang percaya bahwa ketika kita begitu rupa mencintai uang, ya berhati-hatilah. Maka kita enggak ada bedanya dengan dunia ini. Ketika orang ditanya, kamu sekolah kenapa? Supaya uang banyak. Kamu kerja ngapa? Supaya nanti dapat tabungan dan uang yang banyak. Bisnis kenapa? Uang yang banyak. Mengajar di sekolah kenapa? Dapat uang yang banyak. Yang menariknya adalah, ya meskipun tidak disebutkan, kamu melayani Tuhan kenapa? Ya di sini kurang sih, kurang basah. Artinya kurang dapat duit yang banyak. Ya itu juga sindiran yang menyedihkan menurut saya. Ketika kita berkeluarga, tujuannya apa? Harusnya kan membangun keluarga yang benar. Tujuannya ada yang tujuannya untuk uang. Berteman kenapa? Ya karena dia punya uang sih, maka saya berteman. Jadi ukuran-ukuran uang ini menjebak setiap orang. Akhirnya memang gereja harus mengajarkan bahwa uang bukan sesuatu yang fokus utama bagi kita semua. Uang menjadi alat yang bisa dipergunakan dengan bijaksana, dikelola dengan bijaksana, sehingga kita melakukan berbagai hal. Dengan tujuan tadi adalah untuk memberitakan kebenaran. Dua adalah untuk melayani jiwa-jiwa. Yang ketiga, terakhir, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi enggak ada hebatnya kita punya uang yang banyak. Enggak perlu berbangga kalau gereja kita pada akhirnya menyimpan duit. Pak, kami tidak tahu di mana menyimpan duit kami yang banyak ini. Tidak terlalu luar biasa menurut saya. Tetapi bagaimana dengan uang, Pak? Pekerjaan Tuhan kita semakin terkerjakan. Banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan, banyak anak-anak yang terlayani. Ya pada akhirnya, ya itulah kebanggaan gereja sebetulnya. Kita jangan terjebak pada kebanggaan diri sendiri. Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami tentang orientasi kita. Jadi, kalau kita bekerja, ingat bukan tujuan untuk hanya mendapat uang. Tetapi mulai pikirkan bagaimana kita menggunakan uang itu untuk melayani Tuhan, bermakna bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi keluarga kita dan lain sebagainya.